yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Nah, ini ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Dan juga dalam sebuah hadis. Nah. Yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Nah, jadi barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah persilakan kepada seluruh hamba-hambanya, "Ud'uni astajib lakum." Allah janjikan, "Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan." Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Nah, "Man yas'aluni," barang siapa minta kepadaku, aku akan kasih. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sini khani fi dinazani wa azakumullah. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Nah, Allah yaqdok intarok dasualah. Allah akan murka, Allah akan marah kalau kamu enggak minta kepada Allah. Wa bani Adam. Nah, hina yus'alu yaqdok. Tapi manusia tak kalah dimintai baru manusia itu marah. Nah, kalau Allah enggak dimintai, Allah akan marah. Beda dengan manusia. Bani Adam tak kalah dimintai maka dia akan marah. Nah, ikhwani fi din azami wa azakumullah. Sehingga apapun kebutuhan kita, sekecil apapun kebutuhan kita, baik, diharapkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azami wa azakumullah. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan Allah janjikan untuk mengabulkannya. Ya. Tetapi ikhwani fi din azami wa azakumullah, pengkabulan doa hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala ada kalanya diberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyimpannya dan akan diberikan kepada kita nanti yaumul qiyamah. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lain yang sebanding dengan apa yang kita minta. Nah, itu tiga jawaban Allah Subhanahu wa taala dari doa yang kita panjatkan. Kalau memang doa kita baik memenuhi persyaratan dikabulkannya doa, kita sudah menjalankan seluruh syarat dikabulkan doa, baik, maka tinggal kita menunggu salah satu dari tiga poin yang tadi kita sebutkan. Imma langsung Allah kasih di dunia ini. Apa yang kita minta dikasih sesuai dengan apa yang kita minta, bahkan mungkin lebih dari itu. Yang kedua, baik disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, tidak diberikan di dunia ini sebagai simpanan kita. Yang ketiga, Allah akan palingkan kita dari bahaya yang sepadan dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita minta rezeki kepada Allah yang banyak yang melimpah, tapi kita merasa selama ini Allah tidak menambahi rezeki yang kita miliki. Nah, tapi Allah memalingkan dia dari berbagai macam penyakit yang mengharuskan dia mengeluarkan uang banyak untuk berobat, itu adalah bukti Allah mengabulkan doanya. Dia tidak diberikan harta yang melimpah, tapi semenjak dia berdoa sampai sekarang dia merasa gaji yang dia miliki tidak naik-naik, tetap normal kayak yang dulu. Tapi dia tidak pernah merasakan yang namanya sakit yang parah, yang sampai opname menghabiskan uang yang begitu banyak tidak sempat dia mendapatkannya. Ini bukti apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Maka dalam perkara doa ini, naam, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang beliau sebutkan, ya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang beliau sebutkan. Baik. Baik itu doa ul mas'alah maupun doa ul ibadah. Doa al-mas'alah itu doa yang ada permintaan di dalamnya. Ya Allah, ya Rabb, berilah aku rezeki yang melimpah. Itu namanya doa al-mas'alah. Atau doa al-ibadah. Doa al-ibadah adalah zikir, tasbih, nah, yang tidak ada permintaan di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Yang pertama, kata beliau hafizahullahu ta'ala, raful yadaini ba'da salawatil maktubah, mengangkat kedua tangan setelah sholat lima waktu. Nah, berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat lima waktu. Baik. Ini enam termasuk kesalahan. Enam ini termasuk kesalahan. Wadzalika min jumlatil bid'ah idzal tazamahu sahibuhu. Ini termasuk kebid'ahan jika pelakunya menjalankan secara rutin. Jika pelakunya menjalankan secara rutin, setiap selesai sholat lima waktu pasti berdoa dengan angkat tangan. Ya. Ini termasuk bid'ah. Baik. Wa sunnah ba'da salawatil maktubah adzikru minal istighfar wa tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir. Dan yang sunnah setelah sholat lima waktu itu zikir, istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Nah, wa du'a mufrodan duna raf'il yadain, dan berdoa tanpa mengangkat tangan. Jadi sebenarnya tempat berdoa itu sebelum salam. Ya. Jadi tempat berdoa itu sebelum salam. Nah, baik. Adapun ba'da salam itu tempatnya zikir, istighfar, tahlil yang tadi disebutkan, tasbih. Nah, kata beliau, hakata kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Baik, demikianlah naam apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun yarfa'u yadayhi lidu'a ba'dal maktubat. Beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya setelah sholat lima waktu. Fahada mimma la yuf'alu. Ini termasuk apa-apa yang tidak dijalankan. Limukhalafati sunnah, karena menyelisih sunnah. Waltizamuhu bid'atun. Rutin seorang setiap sholat lima waktu pasti diakhiri dengan doa mengangkat tangan. Ini termasuk kebid'ahan. Khani fidina azani wa azakumullah. Baik. Adapun mengangkat tangan itu sendiri, kita keluar dari permasalahan setelah sholat lima waktu. Ini beliau mengkhususkan, kalau mengangkat tangannya setelah sholat lima waktu, kalau rutin dijalankan maka dia bid'ah. Rutin dijalankan maka dia bid'ah. Baik. Adapun apakah memang baik berdoa itu dengan mengangkat tangan, apakah disunnahkan doa secara am, secara umum? Baik. Dalam masalah ini, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ini ada beberapa pembagian doa dengan mengangkat tangan. Yang pertama, apa-apa yang datang di dalam sunnah Rasul itu mengangkat tangannya apabila berdoa. Ini bagian yang pertama. Baik. Jadi kalau ada dalil, ada hadis yang Rasul berdoa dengan mengangkat tangan, berarti kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, misalnya apa? Misalnya doa istisqa, doa minta hujan, itu Rasul mengangkat tangan. Nah, beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Sampai sekarang kan disebutkan punggung telapak tangannya baik menghadap ke atas. Nah, kemudian telapak tangannya menghadap ke bawah, bukan begini, tapi sangat tingginya. Nah, dalam angkat tangannya dalam istisqa. Baik, itu disebutkan dalam hadis beliau mengangkat tangan istisqa. Sehingga kalau kita doa dalam istisqa, maka kita mengangkat tangan karena ada hadisnya, ada dalilnya. Nah, baik. Demikianlah disebutkan oleh Syaikh rahimahullah, berdoa tatkala di Safa wal Marwa dan juga di Arafah. Nah, itu dengan mengangkat tangan. Baik. Kemudian ada doa-doa yang tidak mengangkat tangan. Misalnya enggak ada dalil yang mengatakan, misalnya setelah sholat. Nah, ini enggak ada dalilnya. Atau doa akhir sholat kita. Kan di akhir sholat sebelum salam, kita diperintahkan untuk membaca banyak-banyak doa. Di situ tidak dinukilkan Rasulullah mengangkat tangannya untuk berdoa. Nah, sehingga tidak boleh mengangkat tangan di kondisi doa yang demikian. Baik. Kemudian yang ketiga, apa yang tidak datang keterangan mengangkat atau tidak? Ya. Apa yang tidak datang keterangan mengangkat atau tidak? Nah, baik. Maka dalam kondisi ini, kata beliau, fahadzal asal fi anna min adabi du'a ayyarfa'al insan yadayhi, maka termasuk adabnya doa mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat tangan itu termasuk adab dalam berdoa. Tapi kapan mengangkatnya? Baik, mengangkatnya tatkala doa-doa yang ada sunnahnya Rasul mengangkat tangan. Yang tadi kita sebutkan istisqa, beliau mengangkat tangan. Nah, Berarti selainnya doa-doa yang bebas. Doa-doa yang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Doa-doa yang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Kita misalnya antara azan dan iqamah, itu waktu yang mustajab. Seorang berdoa, dia mengangkat tangan. Tatkala turun hujan, tatkala safar, nah dia angkat tangan. Baik, ini waktu-waktu yang bebas dia mengangkat tangan. Nah, ini ukhuwah fi din azan wa azakumullah. Baik. Sehingga nah mengangkat tangan itu pun nah menunjukkan orang-orang yang berdoa itu merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya. Nah, sehingga Safarini rahimahullah menyatakan innama syari'a raf'ul yadaini fi du'a li ziyadati tadallul. Bahwasanya disyariatkan mengangkat tangan tatkala doa untuk menambah penghinaan diri kita kepada Allah. Ya. Nah. Kayak orang kalau nyerah dengan musuhnya itu kan angkat tangan. Nah, menunjukkan dia pasrah, mau siapa kan terserah. Ya. Dia sudah mengakui kelemahannya. Nah, demikian pula doa. Tatkala mengatakan menunjukkan dia itu sangat-sangat menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ni ikhwani fi din azani wa azakumullah. Nah. Raf'ul yadain, sehingga tidak boleh mengangkat tangan ba'da shalah, berdoa setelah sholat dengan mengangkat tangan. Baik. Secara rutinitas. Tapi kalau seorang misalnya setelah sholat tiba-tiba kerentek hatinya pengin doa, silakan dia berdoa mengangkat tangan. Ya. Karena bukan kontinu, pas dia pengin doa, tiba-tiba dia teringat orang tuanya misalnya. Pas kebetulan itu hujan. Nah, dan dia lagi dalam keadaan safar misalnya. Sudah terkumpul dua waktu dikabulkannya doa. Nah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa untuk orang tuanya. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik, ini diperbolehkan, bukan rutinitas ba'da shalat. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, raf'ul yadaini asna'a salawatil maktubah, mengangkat kedua tangan di tengah-tengah sholat lima waktu, sholat fardu. Kaman yarfa'u yadai asna'a raf'i minar ruku ka'annau yaglutu, seperti orang yang mengangkat kedua tangannya tatkala ruku, tatkala bangkit dari ruku, seperti orang yang kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Nah. Jadi tatkala takbir enggak gini, tapi gini. Nah, kayak orang yang berdoa. Baik. Wa hadha mimma lam tarid bihi sunnah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sunnah yang datang tentang masalah ini. Wa lam yaf'alil khulafa' wala sahabah. tidak pernah dijalankan Khulafaur Rasyidin, sehingga dia bukan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Tidak pula dijalankan para sahabat. Maka kana dzalika kana dhasan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man adza fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Maka dia masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bikin perkara-perkara baru pada urusan kami, pada agama ini, apa-apa yang dia bukan termasuk darinya, maka dia tertolak. Nah, muttafaqun alaihi wa li musliman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Baik. Ini berkaitan mengangkat tangan di tengah-tengah sholat, kecuali qunut. Nah, kalau qunut memang disunnahkan untuk mengangkat tangan. Baik. Ni khani fi din a'azani wa a'azakumullah. Nah. Kemudian yang perlu diperhatikan, baik. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya mengangkat tangan itu tatkala berdoa dengan mengumpulkan keduanya. Nah, bukan memisahkannya. Baik. Jadi perlu disebutkan, nah, berdoa dengan mengangkat tangan itu dengan menempelkan keduanya, mengumpulkan kedua tangannya. Nah, diangkat dan dikumpulkan, bukan dipisahkan. Nah, ini disebut kalau Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Nah. Dan juga disebutkan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Wa ra'ayna al-muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum idza da'aw. Dan kami melihat kaum muslimin semuanya mereka mengangkat tangan-tangan mereka jika mereka berdoa, nahwas sama, mengangkat ke arah langit. Setelah berdoa mengangkat ke arah langit. Li'anna Allah Ta'ala mustawin 'alal 'arsy. Karena Allah itu istiwa di atas arasnya. Alladzi huwa fawqa samawat, yang itu di atas langit-langit. Nah, jadi di atas langit yang paling tinggi. Allah istiwa di situ, sehingga setiap orang yang berdoa mengangkat tangannya, hatinya menghadap ke atas karena dia yakin Allah di atas. Bahkan yang sudah kita sampaikan, bahkan orang-orang yang menyatakan Allah di mana-mana enggak pernah kalau berdoa itu menghadap ke bawah. Nah, hatinya tidak bisa mengingkari. Mungkin lisannya mengingkari, lah Allah tidak di atas. Nah, Allah ada di mana-mana. Tapi setiap dia berdoa hatinya menghadap ke atas. Tangannya diangkat ke atas. Nah, tidak pernah diangkat ke samping kiri, samping kanan atau ke bawah. Nah, pasti diangkat ke atas karena hatinya yakin Allah ada di atas. Nah, meskipun baik dia mengikuti mazhab yang menyatakan Allah itu di mana-mana. Ni ikhwani fi din azani wa azakmul. Itulah fitrahnya manusia. Nah, itulah fitrahnya manusia. Baik, alim ala khalqi, Allah itu tinggi di atas makhluknya. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi mereka mengingkari dengan lisannya tentang keberadaan Allah di atas langit, tapi mereka tidak bisa mengingkari fitrahnya. Nah, baik, sehingga mengangkat tangan tatkala berdoa itu juga sebagai dalil ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang ketiga. Tasahul fil khusyu' wa huduril qalbi 'inda du'a. Bermudah-mudahan dalam permasalahan khusyuk dan menghadirkan hati tatkala berdoa. Yaqulullah Ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dalam surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tabarruk, merendahkan diri dengan pelan-pelan. Wa qala Ta'ala innahum kanu sari'una fil khairat. sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana rahaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami. Naam. Dalam keadaan sangat-sangat berharap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Naam. Ini menunjukkan fajai yang bagi lal khusu wa tadarru wal ihbat wa qudrul qalbi. Maka ini menunjukkan orang yang berdoa itu semestinya dalam keadaan khusu, tunduk kepada Allah. Naam, menghadirkan hatinya. Apa yang terucap dengan lisannya dipahami dengan hatinya. Itulah kalau kita berdoa. Naam, tapi kata beliau hamidullah, banyak kaum muslimin itu berdoa tapi lalai hatinya. Nah, apa yang terucap dengan lisannya tidak difahami dengan hatinya. Nah, ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Sehingga tidak faham yang dia minta itu apa. Tidak faham. Kayak, nah, karena mungkin sebagai doa rutinitas. Setiap selesai sholat jamaah pasti doa bareng. Nah, dan tidak ngerti maknanya itu apa. Yang diminta kepada Allah itu minta apa? Tidak ngerti. Yang penting amin. Amin. Pokoknya diaminkan. Ya minta apa? Ngaminkan itu minta apa? Tidak tahu. Ini ikhwan fi din azani wa azakum. Bagaimana mungkin seorang minta kepada seorang, saya pun tidak tahu yang diminta itu apa. Nah, saya minta apa? Tidak tahu dia. Nah, minta apa ya? Nah, karena hatinya lalai. Setelah dia berdoa kepada Allah, apa yang terucap dengan lisannya tidak disertai dengan hatinya. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Hadil adabud du'a. Ini adabnya doa. Wa da'i harisun ala yu'ta su'alahu. Orang yang berdoa itu semangat untuk dikabulkan, diberikan apa yang dia minta. Nah, bayalabil talabah, dan dipenuhi apa yang dia maukan. Bayam bagilau ayah risu ala takmili doa ini. Maka hendaknya dia semangat menyempurnakan doanya. Watazinihi, dan juga menghiasinya. Liarfa'a libari'ihi, untuk diangkat kepada Rabbnya. Hatta istajibalah, sehingga nantinya akan dikabulkan oleh Allah. Difahami doanya. Nah, berdoa ini faham apa yang dia minta. Baik. Warwa Ahmad bin Sanadin Hasanu al-Mundiri an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang dihasankan oleh al-Mundiri rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kalian dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Jangan ragu-ragu. Mantapkan hatinya, yakin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kemudian ragu-ragu. Ya Allah, kabulkanlah doa saya kalau memang kamu berniat mengabulkannya. Nah, jazmkan, ya Allah kabulkan doa saya. Yakinkan Allah kabulkan doa saya. Nah, jadi tanamkan dalam hati yakin Allah kabulkan doa kita. Nah, jangan kemudian kita doa dengan ragu-ragu. Fa inna Allah la yastajibu li 'abdin du'aahu an dhahrin qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan li 'abdin da'ahu. Allah tidak mengabulkan doanya seorang hamba yang berdoa kepadanya, andoh rekol bin ghafil, dari hati yang lalai. Nah, tidak difahami apa yang dia minta kepada Allah, tidak disertai dengan hatinya. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kadang-kadang karena doa itu sebagai rutinitas yang kita baca, ya doa itu aja yang kita baca, dalam badan itu sudah lanyah. Di lisan kita tuh lanyah. Ya sudah spontan hafal, tapi enggak ngerti apa artinya. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Arabi yang keempat. Al-ya'su min ijabati du'a. putus asa dari dikabulkannya doa. Wastijalul ijabah, dan tergesa-gesa ya, untuk minta dikabulkan. Wadzalika min mawani'il ijabah, ini termasuk penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Nah, putus asa dikabulkannya doa dan juga tergesa-gesa minta dikabulkan. Lima rawal Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahdikum ma lam ya'ji. Dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Nah, yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Beliau sebutkan, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Itu makna tergesa-gesa, putus asa. Ya. Jadi aku sudah sekian lama berdoa kepada Allah, kenapa kok enggak dikabul-kabulkan? Nah, tadi kita sebutkan pengkabulan doa kita itu ada 3 macam. Nah, kemudian waqad qadamna anna da'iyan bagi law ayyukina bil ijabah. Dan sudah lalu kita sebutkan orang yang berdoa itu hendaknya yakin untuk dikabulkan doanya. Li'anna yas'al akramal akramin wajbadal ajwadin. Karena dia itu meminta kepada zat yang maha mulia, ya, yang maha dermawan. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Wa man lam yujab du'aahu, barang siapa yang tidak dikabulkan doanya, fala yahlu min halain, maka tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, anna hunaka mani'an mana al-ijabah, di sana ada penghalang yang menghalangi doa untuk dikabulkan. Ada penghalang-penghalangnya. Nanti ada pembahasan khusus apa penghalang-penghalang doa itu sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau singgung sedikit taqat istilatin, seperti memutuskan kekerabatan. Nah, ini bisa baik tidak dikabulkan. Nah, jadi berdoa untuk diputuskan kekerabatannya, doa kejelekan, ya, mengandung doa kejelekan. Au i'tidal, doa yang melampaui batas. Nah, jadi Rasulullah sebutkan nanti ada kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Dan juga dalam ayat tadi kita sebutkan fala innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak senang orang-orang yang melampaui batas. Apa sih contoh melampaui batas itu? Nah, misalnya Allahumma ja'alni nabiyan. Ya Allah, jadikan aku seorang nabi. Enggak akan dikabulkan, kenapa? Nah, tidak akan mungkin, sudah tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tidal, ya. Itu melampaui batas dalam berdoa. Nah, baik. Juga na'am au akil haram, atau baik makan makanan yang haram. Ini juga penghalang doa. Nah, orang yang didolimi itu doanya dengan Allah tidak ada hijab. Tetapi syaratnya doa dia itu, apa yang dia doakan itu tidak melampaui kedzaliman yang dia terima. Nah, kalau kemudian dia disakiti sedikit misalnya, tergores merasa terzalimi, ya Allah, matikan dia misalnya. Ini kan melampaui batas. Apa yang dia terima itu tidak sama dengan permintaan dia untuk balasnya kepada orang yang membalimi dia. Nah, ini ayat tidak. Baik. Fahada tanu ijabatu ghaliban, ini yang menghalangi dikabulkannya doa. Dan nanti akan banyak yang lainnya. Baik. Nah, kemudian yang kedua insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, poin yang kedua. Ini nanti poin yang pertama masih bersambung, karena poin yang kedua antu akhirlah, diakhirkan doa pengkabulannya yang tadi kita sebutkan, mungkin diberikan nanti yaumul kiamah. Nah, jadi untuk poin yang pertama ini masih ada rinciannya. Nah, apa poin-poin yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari diri kita ya. Allah berjanji mengabulkan, pasti Allah kabulkan. Berarti kalau tidak dikabulkan, kesalahan pada orang yang berdoa. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.